Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar tentang al-udhiyah wal-kurban, seputar sembelihan hewan kurban, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimanakah ciri-ciri hewan yang afdal untuk dipilih dijadikan sebagai hewan kurban kita, di mana hewan yang dipilih oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai hewan kurbannya adalah hewan yang gemuk, asman, hewan yang gemuk. Apabila ada yang berwarna putih bercampur hitam sedikit, maka itulah kambing yang dipilih oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sunnah bagi kita untuk memilihnya manabila ada. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas sebagian dari syarat-syarat udhiyah, di mana hewan kurban atau udhiyah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin dinyatakan sebagai kurban yang sah, sebagai udhiyah yang sah. Di antara syarat-syaratnya ada yang berkaitan dengan waktunya, sehingga hewan kurban harus disembelih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu setelah selesainya imam dari salatul Aid pada tanggal 10 Zulhijjah, dan waktunya terus terbentang hingga berkumandangnya azan maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian juga ada syarat-syarat yang berkaitan dengan jumlah muqarrib, di mana kemarin telah kita lewati, kambing itu harus dimiliki oleh satu orang saja. Adapun sapi dan unta, maka boleh berserikat dalam kepemilikannya maksimal adalah 7 orang. Maksimal adalah 7 orang. Apabila seekor kambing dimiliki lebih dari satu orang dan diniatkan sebagai hewan kurban, maka itu adalah kurban yang batil, kurban yang tidak diterima, kurban yang tidak sah. Begitu pula sapi atau unta, manabila ada berserikat padanya lebih dari 7 orang, dimiliki oleh 8 atau 9 orang, kemudian disembelih dengan niat udhiyah, maka itu adalah kurban yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat jumlah kepemilikan muqarrib pada setiap hewannya. Nah, kemudian terkait dengan hewan itu sendiri, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemarin kita baca penjelasan dari beliau dalam kitabnya Ahkamul Udhiyah wa Zakat, bahwasanya hewan kurban itu sendiri harus ada 4 syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah hewan tersebut dimiliki secara utuh oleh seorang muqarrib, bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, juga bukan hasil belian dari harta yang haram. Bukan belian dari harta yang haram. Kemudian yang kedua, hewan yang hendak disembelih adalah hewan yang telah ditentukan jenisnya oleh syariat ini, yaitu kambing atau sapi atau unta. Kemudian juga syarat yang ketiga adalah hewan tersebut bahimatul an'am, berupa kambing, sapi atau unta, telah mencapai pada usia yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan la tazbahu illa musinna. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah sampai pada usia musinna. Illa an ta'saru alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dhan. Kecuali manabila kalian susah untuk mendapatkan hewan yang sudah berusia musinna, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih satu ekor kambing domba yang masih pada usia dhan. Dijelaskan oleh para fuqaha bahwasanya musinnah pada tiga hewan ini berbeda-beda usianya. Kambing dinyatakan sebagai kambing yang telah sampai usia musinnah manakala dia sudah sampai pada usia genap satu tahun. Nah, adapun sapi maka usia musinnahnya adalah genap dua tahun. Adapun unta al-ibil, maka kata para fuqaha genap usia musinnahnya adalah tatkala dia menginjak di usia lima tahunnya. Nah, itu harus terpenuhi. Sehingga apabila seorang menyembelih unta yang baru berumur empat tahun, maka itu bukan udhiyah, bukan kurban. Begitu pula menyembelih sapi yang belum sampai usianya genap di dua tahun kemudian diniatkan sebagai kurban, maka itu bukan kurban. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan alternatif bagi siapa yang tidak mampu untuk membeli hewan kurban yang sudah sampai usia musinnah, maka boleh bagi dia untuk menyembelih dhan yang masih pada usia jada'ah, yaitu kambing domba yang masih pada usia jada'ah. Kata para fuqaha, jada'ah adalah kambing domba yang sudah sampai usianya 6 bulan. Yang sudah sampai usianya 6 bulan, maka boleh bagi dia untuk menyembelihnya. Apabila dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban yang sudah sampai usia musinnah dalam keadaan dia berhasrat ingin berkurban. Di sini barakallahu fikum juga memberikan isyarat bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat menekankan untuk kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurbannya, walaupun itu dengan kambing domba yang hanya berusia 6 bulan. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya kita sangat ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena hikmah yang banyak yang dikandung dalam ibadah kurban ini. Nah, itu tiga syarat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian syarat yang keempat, yang ini belum kita bahas di pertemuan yang lalu dan akan kita bahas di malam hari ini insyaallah, dan juga akan kita ikutkan beberapa masail permasalahan terkait dengan ibadah kurban. Syarat yang keempat kata Syekh Ibnu Taimiyah, as-salamatu minal uyubil mani'ah minal ijza'. Hewan yang akan disembelih harus selamat dari aib-aib yang dapat menghalangi kesahannya. Ya. Hewan-hewan yang akan disembelih sebagai hewan kurban harus selamat dari aib-aib yang menghalangi sahnya sembelihan tersebut. Apa saja aib-aibnya? Disebutkan dalam hadisnya sahabat yang mulia Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah berdiri di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ashabul jamaah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Arba'un la tajuzu fil adhi." Ada empat aib yang tidak boleh ada pada hewan-hewan kurban. Ada empat aib yang tidak boleh ada pada hewan-hewan kurban, yaitu al-awra' al-bayyin awaruha, hewan yang buta sebelah, yang jelas-jelas butanya, ya. Buta sebelah matanya yang betul-betul jelas butanya, makna dia tidak bisa melihat sama sekali dengan mata satunya, memiliki kekurangan. Nah, kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit yang sangat jelas sakitnya. Di mana ciri-ciri jelasnya sakitnya hewan dijelaskan oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka, manakala hewan tersebut sudah tidak mau lagi berdiri, sudah tidak lagi mau makan, sudah tidak ada hasrat hidup lagi. Nah, sehingga nanti masuk pada kategori aib yang keempat, yaitu al-kasir allati la tunti. Karena dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan yang lainnya lemas, sehingga dia menjadi hewan yang al-kasir, hewan yang kurus, sehingga tidak ada barakallahu fikum isi tulangnya. Ya, biasanya di tulang itu ada sumsumnya ya. Dibahasakan oleh Rasulullah SAW karena terlalu kurusnya sampai tulang itu tidak ada isinya. Kemudian aib yang ketiga yang tidak boleh ada adalah al-arja al-bayyin arajuha, hewan yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Dijelaskan oleh para fuqaha, ciri-cirinya hewan yang arja, hewan yang pincang dengan pincang yang sangat jelas, adalah manakala dia digembala bersama-sama dengan kambing yang lain, maka dia tidak bisa mengikuti kawanan kambing yang bersamanya. Dia selalu tertinggal. Ini namanya hewan yang arja, hewan yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Kemudian yang keempat adalah al-kasir allati la tunqi, hewan yang sangat kurus, yang sampai tidak ada barakallahu fikum sumsumnya. Atau diterjemahkan dengan bahasa yang lain, hewan yang sangat kurus, yang barakallahu fikum tidak terlihat lagi ada daging yang menggiurkan penyembelihnya. Hewan-hewan yang seperti ini memiliki aib-aib yang tidak boleh ada barakallahu fikum. Manakala hewan memiliki empat aib yang seperti ini, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, yang pertama adalah tadi, hewan yang buta matanya sebelah, yang sangat jelas butanya. Di sini juga ada isyarat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila buta sebelah tidak boleh, berarti kalau buta dua-duanya tambah tidak boleh lagi. Seperti itu. Nah, tidak boleh menyembelih hewan yang buta. Nah, baik buta yang sudah matanya tertutup atau yang matanya masih terbuka namun tidak berfungsi. Nah, kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit, hewan yang sakit nggak sehat ya. Nah, senantiasa ada di kandangnya dan tidak mau makan, tidak mau minum, jelas sekali sakitnya. Ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian al-arja, hewan yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Nah, di sini juga ada isyarat, manakala hewan yang pincang saja tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, maka lebih-lebih lagi hewan yang kakinya putus atau yang pincangnya lebih dari satu kaki. Nah, kemudian hewan yang sangat kurus, yang sudah tidak ada lagi terlihat ada daging yang menggiurkan penyembelihnya. Ini ikhwan fillah barakallahu fikum, empat aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Manakala aib ini ada, maka hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan apabila tetap disembelih diniatkan sebagai hewan kurban, maka kurban tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Itu empat syarat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Insyaallah jelas ya. Nah, saya ulang lagi. Empat tersebut adalah hewannya adalah dimiliki secara utuh oleh muqarribnya. Kemudian yang kedua, hewannya termasuk jenis yang telah ditentukan oleh syar'i. Kemudian yang ketiga, telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syar'i. Kemudian yang keempat, selamat dari empat aib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Barra ibnu Azib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala setelah menjelaskan syarat-syarat hewan kurban, beliau kemudian menjelaskan pada pasal selanjutnya dan beliau berikan judul fima tata'ayyan bihil udhiyah wa ahkamu. Dengan apa hewan kurban itu ditentukan dan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kata beliau, tata'ayyanul udhiyatu udhiyatan biwahidin min amroin. Hewan kurban dapat ditentukan sebagai hewan kurban, yakni sudah ditandai sebagai hewan kurban itu dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, al-lafzu bita'yiniha udhiyatan. Seorang muqarrib melafadzkan dengan menentukan ini adalah hewan kurbannya. Dia sudah membeli seekor kambing, dia yang memiliki satu-satunya, mana kepemilikan pada dia sempurna, kemudian dia tentukan secara lafaz, ini adalah hewan kurban saya. Kalau sudah ditentukan seperti ini, maka nanti akan terjadi padanya hukum-hukum yang harus kita ketahui. Nanti insyaallah akan kita bahas. Al-muhim, manakala seorang sudah melafadzkan dengan lisannya bahwasanya ini adalah hewan yang akan dia sembelih nanti di tanggal 10 Zulhijjah, maka dengan itu hewan tersebut sudah ditayin, telah ditentukan menjadi sembelihannya, sehingga nanti tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual lagi, ya, tidak boleh disedekahkan. Nah, itu nanti di antara hukum-hukumnya. Itu yang pertama, melafalkannya. Kemudian yang kedua, dzabhuha biniyatil udhiyah. Tatkala seorang telah menyembelihnya dengan niat kurban walaupun sebelumnya tidak terlafadzkan dengan lisan, ya. Seorang menyembelihnya dengan niat itu adalah kurban walaupun tidak melafalkannya dengan lisan, maka itu juga sudah ditentukan sebagai hewan kurban yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, adapun apabila seseorang baru membeli hewannya, dia belum mentayin menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurbannya secara lisan, maka hewan tersebut belum barakallahu fikum sampai pada derajat al-muta'ayyan udhiyah, hewan yang ditentukan sebagai hewan kurban, sehingga nanti belum terjadi padanya hukum-hukum yang akan kita jelaskan. Dan barakallahu fikum, kata Syekh Utsaimin, wa idza ta'ayyanat udhiyatan ta'allaqa bidzalika ahkamun. Dan apabila hewan telah ditentukan sebagai udhiyah oleh muqarribnya, maka berkaitan dengannya beberapa hukum di bawah ini. Nah, saya sudah membeli kambing, kemudian saya lafalkan ini adalah kambing sembelihan saya insyaallah di tanggal 10 Zulhijjah, dan pelafalannya itu bebas, tidak sempit, tidak ada pelafalan tertentu, tidak ada nawaitu hadza udhiyati yauma Idul Adha, tidak ada seperti itu. Al-muhim, Anda sudah melafalkan secara lisan, sudah menentukan ini adalah hewan Anda nanti di tanggal 10 Zulhijjah, maka itu sudah menjadi hewan yang telah Anda tentukan. Dan berkaitan dengannya beberapa hukum di bawah ini. Yang pertama, annahu la yajuzu naqlul milki fiha bi bai'in wala hibatin wala ghairihima. Tidak boleh memindahkan kepemilikan kepada yang lainnya dengan jual beli atau dengan hadiah atau dengan sedekah dan yang lain. Yang sudah saya barakallahu fikum ta'yin, yang sudah saya tentukan sebagai hewan udhiyah saya, maka enggak boleh saya jual. Tidak boleh saya hibahkan kepada orang lain. Tidak boleh saya sedekahkan kecuali, kata beliau, illa an yubdilaha bi khairin minha, kecuali apabila dia mau mengganti dengan hewan yang lebih baik. Kalau kambing saya beli 2.500.000, kemudian saya ingin mengganti dengan kambing yang harga 3 juta, maka boleh dipindahkan kepemilikannya tadi kambing yang 2.500.000. Mau saya jual kepada orang lain yang mungkin mau kurban kambing juga, silakan. Yang penting ada gantinya. Kalau enggak ada gantinya enggak boleh. Jika tidak ada gantinya, maka tidak boleh dipindahkan kepemilikannya kepada siapapun dengan cara apapun. Kemudian annahu la yajuzu an yatasarrafa fiha tasarrufan mutlaqan fala yastamiluha fi harthin wa nahwihi wala yarkabuha biduni hajatin wala ma'a dararin. Tatkala hewan sudah ditentukan sebagai udhiyah oleh muqarribnya, maka tidak boleh untuk digunakan dengan penggunaan-penggunaan seperti harth, seperti dijadikan sebagai alat bajak contohnya untuk pertanian. Nah, sapi yang sudah ditayin sebagai udhiyah tidak boleh untuk dijadikan alat membajak sawah. Nah, wala yarkabuha biduni hajah, dan tidak boleh mengendarainya apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Mengendarai sapi mungkin tidak umum, akan tapi kalau sapinya dijadikan sebagai penggerak gerobak kita, ini juga enggak boleh. Ini juga tidak diperbolehkan. Manakala sapinya itu sudah ditayin sebagai udhiyah kita, sebagai kurban kita. Begitu pula unta. Unta juga tidak boleh kita kendarai apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Manakala unta tersebut sudah ditayin, sudah ditentukan sebagai hewan kurban kita. Nah, kemudian wala yahlif min labaniha ma fihi nafsun 'alaiha, dan tidak boleh memeras susunya, ya, tidak boleh memeras susunya yang mungkin akan barakallahu fikum membuat susutnya dia berkurang. Berarti kalau sedikit tidak mengapa, tapi kalau banyak, nah ini tidak diperbolehkan. Wala yahlif min labaniha, dan tidak boleh untuk memeras susunya. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Tidak boleh dimanfaatkan dengan manfaat-manfaat pertanian, atau dijadikan sebagai tunggangan, atau diambil susunya dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian yang ketiga, annaha idza ta'ayyabat aiban yamna'ul ijza'a falahu halal. Apabila hewan yang sudah kita tentukan sebagai hewan kurban kita ternyata mengalami cacat yang dapat menghalangi sahnya sebagai hewan kurban, maka di sini ada dua keadaan yang memiliki hukum berbeda. Saya sudah membeli seekor kambing, ternyata dia mengalami aib dari empat tadi. Bisa jadi dia buta matanya sebelah atau dua-duanya, atau bisa jadi dia sakit dengan sakit yang sangat, atau bahkan dia pincang, atau dia menjadi hewan yang sangat kurus. Sudah kita tentukan sebagai udhiyah. Saya beli pada tanggal 20 Dzulqa'dah contohnya. Ternyata pada tanggal 1 Dzulhijjah dia sakit dengan sakit yang luar biasa, yang kita khawatirkan mati. Bagaimana ini hukumnya? Syekh Ibnu Taimin menjelaskan di sini ada dua keadaan. Nah, an yakuna dzalika biduni fi'lin minhu wala tafrid. Aib tersebut terjadi pada hewan tanpa ada unsur kesengajaan dari muqarribnya. Fayanbahuha wa tujzi'uhu illa an takuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin. Maka dia boleh untuk menyembelihnya kalau belum mati. Nah, di tanggal 10 Dzulhijjah nanti, maka dia masih tetap boleh untuk menyembelihnya. Dan itu adalah sebagai hewan kurban yang sah, boleh untuk disembelih. Kecuali apabila hewan kurban tadi adalah untuk pelaksanaan nazarnya. Kalau nazar kan bukan sunnah lagi. Kalau nazar ini wajib. Berkurban ini sunnah, ya kan? Sunnah muakkadah. Kalau nazar adalah wajib. Kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah tadi, dia akan melaksanakan sembelihan hewan kurban sekaligus melaksanakan nazarnya terlebih dahulu. Nah, dia sudah bernazar, nanti pada tanggal 10 Zulhijjah dia akan berkurban. Qadarullah ma syaa fa'al, dia sudah menentukan hewan kurbannya pada tanggal 25 Zulqa'dah, 6 Zulqa'dah, kemudian pada tanggal 5 Zulhijjah hewannya pincang. Dalam keadaan seperti ini, apabila kurbannya itu adalah berbentuk nazar, maka harus diganti. Harus diganti dengan hewan yang tidak pincang. Namun apabila ibadah kurbannya tadi semata-mata dia melaksanakan sunnah muakkadah, maka hewan pincangnya tadi boleh untuk disembelih. Boleh untuk disembelih dan tidak perlu untuk diganti. Seperti itu. Nah, kemudian keadaan yang kedua, an yakuna ta'ayyubuha bi fi'lihi aw tafrid. Hewan tersebut mengalami aib yang empat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita baca hadisnya tadi di hadisnya Al-Bara' bin 'Azib, mengalami aib karena perbuatan muqarribnya. Seperti apa? Dia sudah menentukan hewan kurbannya, ini adalah hewan kurban saya, disimpan di rumah dia, ya, di belakang rumah dia, tapi dia enggak mau memberikan makan. Seperti ini. Ini ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Dia malas cari rumput untuk makan kambingnya atau untuk makan sapinya, sehingga sapinya sakit. Ya, sakit atau sapinya menjadi kurus. Nah, atau sapinya mengamuk sampai terjatuh dan kakinya pincang. Al-Muhim mengalami aib-aib yang barakallahu fikum karena ada unsur kesengajaan mukoribnya. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, fayalzamu ibdaluha bimithliha ala kulli hal. Maka dalam keadaan yang seperti ini, mukoribnya wajib untuk mengganti hewan tadi dengan hewan yang semisalnya. Ya. Tidak boleh hewan yang secara derajat, harga dan besarnya di bawah hewan yang sudah dia tentukan sebagai kurban tadi. Dia malas mencari rumputnya, kemudian terjadilah aib yang salah satu dari aib yang empat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi, maka dia harus mengganti. Maka dia harus mengganti. Kalau sapi, kambing yang dia beli berharga 2,5 juta, kemudian mengalami aib karena unsur kesengajaannya, maka dia harus membeli lagi kambingnya seharga itu atau lebih, nggak boleh kurang, setara atau lebih. Dan itu dia jadikan sebagai, dia tayin lagi, dia tentukan lagi sebagai hewan kurbannya pada tanggal 10 Zulhijjah nanti. Adapun hewan yang mengalami aib tadi, para ulama berikhtilaf apakah ini kembali kepemilikannya kepada muqarribnya atau juga harus disembelih. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang tepat, hal ini hewannya kembali kepemilikannya kepada muqarribnya. Mau disembelih silakan, mau enggak disembelih juga silakan. Yang penting yang jadi hewan kurban di tanggal 10 nanti adalah ganti dari hewan yang mengalami aib tadi. Seperti itu. Nah, dan hal ini barakallahu fikum untuk meringkas terjadi juga pada hewan-hewan yang dicuri. Nah, yang dicuri atau hewan-hewan yang barakallahu fikum mati. Kalau hewan yang sudah kita ta'yin sebagai udhiyah ternyata mati sebelum tanggal 10 Zulhijjah, maka di situ juga ada dua keadaan. Yang pertama bukan karena unsur kesengajaan. Ya. Mana orangnya sudah memberikan makan sudah, diurus juga sudah, tapi qadarullah ma syaa fa'al, ada sakit kemudian sampai mati. Dalam keadaan seperti ini kalau enggak ada unsur kesengajaan, boleh tidak mengganti. Boleh tidak mengganti. Adapun apabila matinya karena unsur kesengajaan, maka harus diganti. Dia mau berkurban sapi 20 juta, ya wajib bagi dia untuk membeli lagi sapi yang seharga itu, nggak boleh kurang. Kalau lebih, lebih bagus seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita sudah mentayin hewan sebagai udhiyah kita, sebagai kurban kita, maka harus betul-betul kita jaga. Harus betul-betul kita jaga. Kalau kita nggak bisa menjaganya dalam waktu yang panjang, titipkan dulu kepada penjualnya, diambil nanti ketika sudah mendekati tanggal 10 Zulhijjah, itu insya Allah lebih aman. Itu insya Allah lebih aman. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, setelah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan seputar tentang hewan yang telah ditentukan sebagai hewan kurban oleh pemiliknya, maka berkaitan dengannya beberapa hukum yang telah kita sampaikan tadi, maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berpindah pembahasan kepada fi ma yu'kal minha wa ma yufarraq, dari daging hewan kurban tersebut ada yang dimakan dan ada yang dibagikan. Dalam surat Al-Hajj yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala ia berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yakni dalam ibadah kurban. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Yani kita diperintahkan untuk memakan daging hewan kurban kita. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada orang-orang fakir darinya. Nah, sehingga tidak semuanya disedekahkan dan tidak semuanya dimakan, tapi dibagi-bagi. Nah, ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah kalian dari daging tersebut, wadakhiru, idakhiru makna disimpan, apabila ada yang bisa untuk disimpan. Kalau enggak ada yang bisa disimpan, ya enggak usah memaksakan. Kulu wadakhiru, makanlah dari daging tersebut dan simpanlah manakala bisa, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian dengannya. Nah, dalam riwayat yang lain, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah kalian dari daging tersebut dan berikanlah makan kepada orang lain, baik kepada orang-orang fakir dengan sedekah atau kepada orang-orang yang tidak fakir dengan hadiah. Berikanlah makan dari daging tersebut, wa dakhiru, dan simpanlah manakala ada yang bisa untuk disimpan. Lafaz ini diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dari hadisnya Salamah Ibnu Al-Aqwa rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Abu Burdah, beliau pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyetujuinya dalam pembagian hewan kurban yang telah dia barakallahu fikum sembelih, anni ajiltu nasikati li ut'ima ahli wa jirani wa ahla dari, saya memberikan daging sembelihanku untuk memberikan makan kepada keluargaku, ya, kepada keluargaku, dan juga untuk tetangga-tetanggaku, dan juga untuk tetangga-tetanggaku. Nah, ini berarti barakallahu fikum isyarat bahwasanya daging dari hewan kurban tidak semuanya dimakan dan tidak semuanya disedekahkan. Sehingga barakallahu fikum, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, mantan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Saudi Arabia, pernah ditanya tentang hukum berkurban melalui muassasah al-khairiyah, yayasan-yayasan yang melayani pembelian hewan kurban kemudian disalurkan ke pelosok-pelosok, disalurkan ke negeri-negeri yang di sana jarang kaum muslimin, sehingga jarang ada hewan kurban di sana. Syekh Thalabusy pernah ditanya seputar tentang hal ini, bagaimana hukumnya? Secara hukum asal, barakallahu fikum, kalau ditanya boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Namun yang lebih afdol, manakala dia bisa menyaksikan hewan kurbannya, karena barakallahu fikum, ibadah kurban ini bukan semata-mata sedekah, namun penyembelihannya itu, pengorbanan yang ada pada penyembelihannya itu, barakallahu fikum, yang di situ mengandung ketakwaan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa melihat hewan kurbannya, menyaksikan disembelihnya hewan kurbannya tadi, dan bisa menikmati dagingnya, bisa menyedekahkan dan menghadiahkan dengan tangannya sendiri, ini yang afdol. Gitu. Kalau kita barakallahu fikum berkurban melalui yayasan-yayasan yang, ya mungkin yayasan di Jakarta yang mau berkurban dengan 1,3 juta ada kambing yang bisa kita salurkan ke daerah-daerah pelosok. Baik. Yang pertama kita lihat, apakah ini yayasan yang bertanggung jawab atau tidak? Nah, ya sekarang sudah kita yakin insya Allah ini bertanggung jawab. Tapi hikmah-hikmah kurban yang lainnya, seperti mengagungkan Allah tatkala kita menyembelih hewan kurban kita dengan menyebut nama Allah dan berdoa agar diterima. Ini kan kalau hewannya jauh dari kita gak bisa, ya kan? Kemudian menikmati dagingnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, di dalam surat Al-Hajj yang ke-28, makanlah dari daging tersebut. Nah, jadi makan daging kurban itu bukan semata-mata bernikmati mati, ya tuan. Ini perintah dari Allah, sehingga memakan daging kurban kita itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, makanlah dari daging sembelihan kalian. Wa at'imu baitsal faqir, dan berikanlah daging tersebut kepada orang fakir yang meminta atau yang tidak meminta. Kalau kita bisa memberikan langsung kepada saudara, oh kita lihat saudara kita di sana fakir, di sana fakir, kita berikan. Atau kita punya teman akrab di daerah sana, kita berikan hadiah, ini kebetulan saya lagi ada rezeki, saya berkurban di tahun ini hadiah untuk sampean. Hikmah-hikmah kurban di sana akan tercapai secara keseluruhan. Namun kalau hewan kurbannya jauh dari kita, ya kita gak bisa melakukan yang seperti itu. Kita gak bisa menyembelihnya, menyaksikannya. Tatkala disembelih kita berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli, gak bisa. Ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari keluarga saya. Kemudian juga menikmati dagingnya juga gak bisa, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang sunnah, hewan kurban dagingnya dalam dimakan dan dibagikan sebagai sedekah dan juga sebagai hadiah. Sebagai sedekah untuk para fuqara dan untuk hadiah kepada para aghnia, orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang fakir. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya pasal yang disebutkan oleh Syekh Muzaimin rahimahullahu taala adalah fima yastanibuhu man arada al-udhiyah, perkara apa saja yang harus dijauhi oleh seorang yang tidak melaksanakan ibadah udhiyah. Ini saya kira insyaallah sudah pada tahu dari sahabat dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ra'aitum hilala dil hijjah wa bilaqdin idza dakhalatil ashr wa arada hadukum an yudhiyah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah," yakni sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam lafaz yang lain, apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah, Wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang kalian hendak melakukan ibadah udhiyah pada tanggal 10, falyumsik an syahrihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan dari memotong rambutnya, dari mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Ini enggak boleh. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala ya'khudh min sya'rihi syai'an hatta yudhiya." Janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut atau bulu yang tumbuh di badannya sampai dia selesai melakukan ibadah udhiyah. Ini berarti barakallahu fikum tidak boleh untuk kita lakukan, dan larangan ini adalah larangan untuk pengharaman, bukan larangan untuk semata-mata makruh sebagaimana pendapat sebagian orang. Ini adalah larangan untuk mengharamkan. Sehingga apabila kita sekarang ingin berkurban di tanggal 10, nanti sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh untuk mencukur bulu kemaluan dan yang lainnya. Ya, wala kumis, apalagi jenggot. Barakallahu fikum. Dan ini kata para ulama khusus untuk yang memiliki hewan kurbannya. Khusus untuk yang memiliki hewan kurbannya. Dan apabila si pemilik tadi, si muqarrib tadi, si pemilik kurbannya ingin mengikutkan pahala kurbannya untuk keluarganya juga, maka larangan ini tidak masuk kepada keluarganya. Yang tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh untuk mencukur bulu kemaluan, itu semata-mata si muqarribnya saja. Adapun keluarganya, maka tidak masuk. Keluarganya tidak masuk. Walaupun ada perselisihan khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, namun pendapat yang benar, dan itulah pendapat para fuqaha al-mutaqaddimin, para fuqaha yang telah lalu, maka mereka berpendapat bahwasanya larangan ini khusus untuk muqarrib saja. Khusus untuk muqarrib saja dan tidak mencakup keluarganya. Tidak mencakup keluarganya. Nah. Baik. Itulah seputar tentang udhiyah yang kita baca, kita ambil sebagian pembahasannya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, ada dua poin penting yang ingin kita sampaikan untuk mengakhiri pembahasan udhiyah kita. Satu poin disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala, di mana beliau barakallahu fikum menyebutkan di dalam kitabnya Ahkamul Hadi wal Adahi, poin penting bahwasanya bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembeli hewan kurbannya sendiri, maka itulah yang afdal untuk dilaksanakan. Itulah yang afdal untuk dilaksanakan, manakala dia betul-betul mampu untuk melaksanakannya. Mampu untuk melaksanakannya, makna dia paham teori. Dia paham teorinya. Nah, kemudian dia juga tatkala menyembelih tidak menyakiti hewannya, karena menyakiti hewan tatkala menyembelih itu juga termasuk perkara yang tidak diperkenankan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mengingatkan, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada semua sesuatu. Fa idza dhabhtu fa ahsinu dhibha, apabila kalian mau menyembelih, perbaguslah cara sembelih kalian. Pelajari teorinya, pelajari prakteknya, pertajam alat potongnya. Fa'ahsinul tibah, baguskan cara sembelih kalian. Wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah, dan apabila kalian hendak membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Ini seperti dalam medan jihad. Tatkala ingin membunuh lawan, tidak boleh untuk dicincang-cincang. Selesai nyawanya sudah, seperti itu. Dan tidak boleh untuk membunuh wanita dan anak-anak. Ini kalau di medan jihad, di suasana jihad. Nah, kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan, wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurihda bihata, hendaklah tatkala hendak menyembelih kalian menajamkan alat sembelihnya dan menyantaikan hewannya. Yani jangan jangan ditakut-takuti hewannya. Nah, sehingga sebagian ulama juga menganggap sunnah untuk tidak memperlihatkan sebelum adanya penyembelihan, tidak memperlihatkan alat sembelih kita di hadapan hewan yang ingin kita sembelih, atau kita perlihatkan hewan-hewan disembelih di hadapan hewan yang lain. Ini sebagian ulama memandang sunnah, karena itu termasuk cara yang bagus di dalam menyembelih. Nah, lalu perkara yang kedua, sebentar saja, ya, ini terkait dengan kewajiban membaca basmalah. Ini jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa membaca tasmiyah, yaitu ucapan bismillah tatkala menyembelih. Nah, karena hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya tatkala disembelih, dagingnya adalah daging yang tidak boleh untuk dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya tatkala disembelih. Nah, dan pendapat yang benar terkait dengan hal ini, manakala hewan tidak dibacakan bismillah padanya, baik sengaja atau tidak sengaja, jahil atau lupa, maka dagingnya tetap dagingnya haram berdasarkan dengan keumuman ayat yang sudah kita baca tadi, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan janganlah kalian memakan daging dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Barakallahu fikum. Dengan ini maka kita sampaikan alhamdulillah kita sudah menganggap selesai pembahasan terkait dengan udhiyah, terkait dengan ibadah kurban. Semoga yang saya sampaikan dalam 3 majelis, majelis pertama, 2 dan ketiga di malam hari ini, memberikan manfaat kepada saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, dan memberikan pencerahan kepada kita untuk semakin barakallahu fikum mempraktekkan amalan-amalan ibadah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan. Karena setiap amalan dalam Islam itu memiliki tuntunannya, tidak amburadul, ada aturannya, ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.